Mila nyuwun saya begi, NU tidak berpolitik. Makanya ada selo-selo mawon. Kalau tau kemudian kita berbeda pilihan, tetap niku sedulurian jenengan. Jangan dianggap musuh. Pilkada niku limang tahun pisan, seduluran niku sak lawase. Nggih napa mboten? Lan jenengan musuhan karo tanggane hanya gara-gara beda pilihan. Jajal tak takon, sesuk lak jenengan mati, sing gotong sing ngopeni niku tanggane apa bupatine? Tanggane. Lan jenengan keluwen yang pertama kali tahu, tanggane apa bupatine? Tanggane. Lan jenengan aja nglairan sing bantu pertama kali, tanggane apa bupatine? Ayo tanggane kok gara-gara pilihan bupati kok langsung pirik-pirikan. Wis santai-santai mawon. Barang cuwah. Malah bojone dilirik tanggane. Emang raimu. Bakul gendera ngacengan. Kowe ngomong manuke cilik. Bener. Kok cangkeme ngomong apa nek iki? Ila, ga sadrenge kula bahas babakan Gus Dur. Ayo selawatan dhisik. Ayo selawatan dhisik. Njero lagu napa? Lagu lawas apa lagu anyar? Lost Doll. Oh. Lost Doll versi Gus Miftah. Kuwi njaluk apa? Apa? Oh lah. Oh, kelayung-layung rondo. Rondo. Apa lagune Pak Didik lah malam Jumat? Nah, ketemu bojone bengok tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Malah kowe koyo wong panitia surga. Kula koyo kula wingi salat ning masjid dalan, moro-moro ana wong kaos tulisane panitia surga. Ya Allah. Aku langsung batin ndang mudharah aku ngono. Wong ora mudharah panitia surga iki kok ngendi. Ayo lagu apa le? Manut. Jalan apa? Jalan apa? Lost Doll. Wah, Lost Doll. Ana jalan apa? Eh? Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopong santri sing nakal raiso opo opo. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopong ali masian sing kakean doso bareng bareng sing bandar. Aku mundur alon alon mergo sadar aku sopo mung digoleki pas WA-mu sepi. Lah dalang ya beda meneh. Aku mundur alon mergo sadar aku sopo diundang ngaji amplope rasa piro. Oh lak Didik ya beda. Beda. Aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Sangel-angel. Ayo, apa meneh? Apa meneh? Sak jalu-jalu tak kae kabeh pokoke. Ayo. Lost Doll. Ya. Lost Dang lanjut lemu masiat tutup no senang merasa mikir akhirat nangeng elingono yen Israel nakono kabarmu tandani hiku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu selawat bareng-bareng ya suwe-suwe kok suwe-suwe melumah ki ngopo mosok mbiyen aku sebeta suwe-suwe melumah nuruti kekarepanmu sak waya-waya mbiyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi sing bener selawatan kok leboke mawon iki lho. Oh mlebu pawon. Biyen aku sebetang suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrang. Biyen wis tawanti-wanti ayo budal ngaji. Tapi kenyataannya pergi selawat. Bayarane ra okeh kok okeh. Tambah tambahi. Sampun jam setengah kalih. Ora. Degane ndi? Lah rupane kaya ngene aku yo ora tega ngombe kok. Ngombe labar ngombe degan silatku kremenen kok. Semene iki lak ngaji, iki ne digua ben aku ora ndarani sponsor. Kan aku orang terkenal. Emangnya Didi. Tapi memang pejabat yang baik itu Pak Didi cukup seperti air putih. Sederhana sih tapi penting. Iya ngono. Tepuk tangan matamu. Walah. Gipi yang ngombe ini. Kok sebetulnya ngurup paru kok ireng-ireng. Rapap. Anjero Bekasi. Ini Bekasi canggemu. Tapi rapapa, ireng ora masalah. Putih tidak berarti suci, hitam tidak berarti kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Masuk deh. Kok kayak banyu putih ya? Pengajian bulan Gus Dur akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sangar tegu sang gon-gon, sing cerewet ki cangkem wedok. Lagi wong lanang kok cerewet, berarti wong lanang cangkem wedok. Yo ngaji kok ya mbak-mbaknya nyantai ini lho, ya rah lungguh ngarep dewe tungkai selonjor ke, ya Allah tungkai meletek-meletek kaya ngono celuane mamah, lah mamah tungkai meletek-meletek kalau ke wong Malang biasa mawon ke, nyelok bujuni ya rasa nganggu bahasa seneko-neko nembe ngaji sebulan nyelok bujuni, assalamualaikum ummi, lah iya abi kata mukanya assalamualaikum akhi lah biasa wae lah aku ya bapak ibu ngono wae mila wong Jawa ki ampo jenenge ibu mila diarani asi air susu ibu lan nyelo bojone mak asem air susu emak lan nyelo bunda asbun air susu bunda lan nyelo bojone umi air susu umi maso asu ayo ngasu dulu. Ini rasa gaya gaweane becake papah mamah. Papa mau kemana? Becak dulu mamah. Mamah teng mudi mususi beras lah lah yo ora pantes. Mususi. Mususi bahasa Indonesiane apa ya? Mususi beras. Kuwi bahasa Indonesiane apa? Hah? Kok laundry beras matamu. Beras kok di laundry kepiye to iki? Pak, beras kok di laundry kepiye to? Mila itulah indahnya bahasa Jawa ya. Lah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ki tetap suge bahasa Jawa. Baju ya dicuci, beras ya dicuci, sempak ya dicuci. Lah Jawa kan beda bu, beda. Beras kuwi di ususi, baju dikumbai, beda. Telek ki lho, metu silite ngendi beda kok jenenge? Ayo takonan tak jawab, jawaban ya. Telek pitik jenenge apa? Lencong, pinter. Telek wedhus jenenge? Rindel, telek sapi jenenge letong. Pantesan tak ajak ngaji ra nyambung-nyambung soalnya uteke kebak telek. Angel. Lah men diajak ngaji ngangoh-ngangoh, bahasa takone telek ngerti. Sene mburi bengok diancuk iki ya ini. Lunas rong. Dereng podo. Ngaji kira sambil mikir sangu le. Aku ora ngaji ra tau mikir amplop. Masih mikir panitia kok. Aku malu mikir, melandrani panitia. Melakukan mau dibedek degan aku tak umbe. Aku khawatir gege sangune mung degan. Las. Wow, bocah-bocah Malang ya kurang ajar kok. Bulan poso le. Degan ini difoto, posting ning Facebook. Statusnya apa? Siang-siang gini bulan puasa lihat kelapa lihat apa kek? Kok apa udu gas tabung gas ya lho. Tabung gas 3 kilo difoto. Diposting ning Facebook, serasa lihat degan matamu. Oh, matamu ki katarak aku. Sing lebih parah mana apa Pak Didi? Coro difoto. Ya Allah, kurma. Ya Allah. Karet gelang difoto. Super Mi. Yang paling celaka no rondo ning kene to. Jam 10 bengi posting status, aku kedinginan nih. Ya Allah. Dalange melu komentar tak kancani po. Iya. Didi komentar cemungut. serondoi santai mawon. Atau ngake sing jumlah mudah-mudahan segera menikah dengan janda. Amin. Loh, kamu gak tahu kelebihan janda. Kula rabi karo rondo li. Ibarat numpak jaran ra perlu diajari melayu dhewe. Anda ini janda itu semakin banyak di Indonesia gara-gara ada iklan. Janda semakin di depan. Lagu pasalane. Cangkeme rondo gitu, ya Allah. Pi rondo, Dok. Oh, parsan dilakukan domblong banget. Sorry ya, Dok ya. Gue tolong kamu mundur dikit. Ah, jeleknya kelewatan. Iya. Ora apa-apa. Dasar lemu ra masalah. Ra masalah, Dok ya. Eh, para cowok, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan cewek yang langsing. Kenapa kalian harus menikah dengan cewek yang gemuk bukan yang langsing? Karena cewek langsing hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lemu, yes. Gila, mbak bangga jadi wong lemu. Jajal, sawak weteng kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bon, saat ini ngerasani Gus Dur. Saya punya banyak cerita tentang beliau. Tahun 2004 sampai 2006 saya tinggal di Jakarta sebagai kepala cabang Primagama Teng Jakarta, tepatnya di Cakung. Setiap minggu pagi kulon itu gadah kewajiban sowan Gus Dur. Saya mewajibkan diri saya untuk sowan beliau Teng Ciganjur. Ketemu ra ketemu, ono Gus Dur ra ono Gus Dur, kulon Teng Ciganjur. Satu saat nyuwun sewu, tahun 2006 awal Pak Didi, Gus Dur ngendikan kata ni, eh, wiki mulio neng Lampung, apa mulio neng Yogyo? Kasih tak kayak gini, mulio neng Lampung, gede ke pondok keluargamu neng Lampung, utawa mulio neng Yogyo, gawe pondok neng Yogyo. Lagu lo takon zaman sama ter, lagu lo mulai teng Yogyo, lo kerja nih pripun Gus? Karena waktu itu posisi saya sebagai kepala cabang Primagama. Gus Dur jawab, ora usah risau dengan pekerjaanmu. Kula takon lha pripun soalé rezekimu manggone ning Bokong. Aku lo mikir, tahun 2006 niku rame-ramene penyanyi dangdut modalé Bokong. Inul Daratista, Nita Talia, Dewi Persik itu kan munculnya 2006. Lah kula mbatin, apa kula kudu melu-melu kaya Inul? Karena waktu itu kan rame-ramene goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngecet, goyang ngaci sak piturute. Itu aku lagi goyang apa aku ngono? Apa goyang blangkon? Goyang slender ki piye? Ndase ning ngisor. Oh, kene kene. Contoke goyang slender kene. Tapi mergo niku dawuh kiai yang saya meyakini Gus Dur niku waline Gusti. Lho kula nggih percaya. Nggih mon Gus kula mantuk sami nang watokna. Kula mulai. Akhirnya napa? Dugi Yogyo bulan Mei ternyata Jogja diguncang gempa bumi. Ber! Gempa bumi. Lho gempa bumi ya kiye, mas mengter, ini ora pantes. Ber! Gempa bumi. Begitu gempa bumi niku nyuwun sewu. Kula kan zaman niku tasik melu marotua kula. Teng Ring Road Utara cedak kampus UPN. Jaman niku pokoke kula tasik melu marotua kula wong kok kidul wong kidul niku wong pantai Parang Titit Parang Tritis. Kok Parang Titit ya apa ya? Parah kok Titit sinten lho. Aku ki salah ngomong. Ora kena ngaji kok ngomong Titit. Nah. Ya aja diulangi ya. Sesuk meneh lah ngaji aja ngomong Titit ya. Ora kena. Dadi lah ngaji ora pantas ngomong Titit. Titit ku ora pantas diomongke nggon pengajian. Kok Gus Minta ngomong Titit conto ngono. Lah wong lanang kuwi Titit wong wedok tutut. Lah banci titut. jangan menghina banci. Banci ki lak ngamuk tenagane dobel. Lanang karo wedok metu kabeh. Wo tenan padhake. Lanang karo wedok niku rekoso pundi to? Tetep rekoso wedok. Lanang lho rekoso kula, Gus. Kula sunat kok wong wedok ora ngrasake larane sunate wong lanang. Wong wedok yen jawab, "Ya rekoso aku."

Aku gitu ngomong rebonding lagi kelingan sholat. Ono wong desa ngen kula niku lak dadi kiai kampung. Lah anak niku rambutnya gondrong kriwel-kriwel. Begitu mulai rambutnya lurus. Lah takoni karo bapake, kok rambutmu kriwel-kriwel dilurus ya? Anake jawab, kula rebonding, Pak. Rebonding iki apa? Diluruskan. Oh, rebonding iki diluruskan. Begitu sholat Jumat atau bapak ingin mami. Langsung telok bengalang. Eh, tolong softnya direbonding. Ya bener ya, softnya di rebonding. Tapi yang lurus ke sopi rasa gaya. Luruskan dan rapatkan, bukan menginjak kakinya teman, betul? Kodong-kodong lorong ini doyak ini lorong menang ini. Allah, pulau tahu. Wong kono bar wudhu si kile korengan ngoyo tak idak. Minggir lah. Diluruskan bukan didak-idak tak kandani. Sikil celutak. Allahu akbar. Kira apa-apa wong sedakep kaya kan hukumnya sunah. Mila wong timur tengah kono Allahu akbar biasa. Kuwi pengen ini sing sunah kanjeng Nabi di bawah dada di atas kudel Allahu akbar. Ning nyatane beda-beda to. Ana wong wedok bulan poso, ana keluwen Allahu akbar. Ana ra? Ana. Salat subuh kademen Allahu akbar. Ngono. Ada. Ana sing mesake ra kuat beres PP. Allahu akbar. Cendek banget jono. Allahu akbar. Siapakah dia? Flu burung. Yang tidak boleh itu satu, janganlah kamu sholat dengan berkacak pinggang. Allahu akbar. Mila napa wong mati nek wong salat nika sedakep soal latihan mati. Wong mati kabeh sedakep ora ana sing malang kerik. Ah mung kula pesen kali Pak Didik sesuk mati kain kafane ijo wong jenengan wong NO. Ya ta? Paling begitu mlebu liang kubur malaikate bengok, "Wow, lontong." Ora apa-apa NO ya. Kayak degan ki NO ya. Tapi Pak Didin ini kayak semongko, toh? Nah, semongko, semongko ini kan jawabannya hijau, jawabannya abang. Berarti Pak Didin ini wong eno tapi PDI, ho. Oh, gitu. Ngerti aku. Tambahi. Api loh, semongko api loh, Dik. Madak, ke. Pernah gue yang guyu, Dik. Tenan ini, Dik. Arek, sis. Idi. Ya kan semongko. Ayo diamin ke bocah cile diulang ngaji yen wos gede dadi kiai dadi urang kiai sing nomor loro jancuk aku kesel aku kiai amin kayak kiai lah primen ya panenya kesel ora tambahi kopi ini rak enak bocah cilik diulang ngaji yen wos gede dadi kiai dadi kiai jos urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan urip pisan aja mung dolanan gelut-gelutan pilihan bupatian salatullah salamullah mati men awake dhewe kelingan mati ora terlalu cinta kali dunia. Mila nyuwun sewu jenengan oleh dadi bupati, tapi ingat jangan pernah bela mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Jenengan dadi bupati 5 tahun perseduluran selawase. Amin Allahumma amin. Arema 1 jiwa. Rungokne nggih ya. rambutnya dicat ya Kiai ya. Asli. Tapi aneh ya, rambutnya putih, idepe ireng. Kok idep ramai ireng ya? Gusti Allah ki mau hadil ya Pak Didi ya. Podo-podo rambutnya manggone beda, jenenge yo beda. Ya Allah. Ya beda. Ning dhuwur sirah jenenge rambut, ning dhuwur mata arane alis, sing nutupi mata jenenge idep, ning dhuwur cangkem jenenge kumis, kumis, ning isor cangkem jenenge jenggot, ning jero kelek jenenge kampret. Ayo. Ndi mana? Sing sijine nyong lali. Pas pelajaran kuwi nyonge micah. Rondone, ayo, ayo. Rondone, kamu habis gigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Sederek kita sedaya jalar estriane mlantuane mlantuo mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah. Diurungi diambyang-ambyang diurungi.

masjid didongake wong gereja niku biasa. Mila kula dhewe kekanten karo wong gereja ya biasa. Rampung Natalan teng Yogya kula dijemput karo pendeta diajak piknik teng Parang Tritis. Kula dijemput nganggo bis, begitu kula munggah kula ndonga bismillah. Diprotes karo pendeta, "Salah, Gus. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota." Bener-bener aku. Begitu ning dalan udan terus dar bleduke gede, Mbah. Duar. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Saya bilang salah, Bro. Itu bukan haleluya tapi halilintar. Satu-satu aku. Begitu nyampe pantai Parang Tritis, kula nganggo sarung lali nganggo sempak. Mudun songko bis angine banter sarung kula mbuka. Wut. Pendetane bengok, "Wow." Kula jawab, "Salah, pendeta. Ini bukan wow tapi alif." Ngene kok wow iki alif aku ngono. Dan ajaran seperti itu dulu di Indonesia diajarkan oleh almarhum Gus Dur. Mila begitu Gus Dur niku sedo dimakamke teng Jombang jenengan pirsani. Sing ziarah mboten namung wong Islam. Kanca-kanca Nasrani, kanca-kanca Hindu Buddha kok ngucu kabeh ziarah ngene Gus Dur. Pelajarane napa basanusi? Niki jenengan sebagai bupati tak kandhani. Gus Dur wis mati diparani wong. Mergo napa? Nguntunge wong akeh. Aja nganti jenengan dadi pejabat kalah karo sing mati. Sing mati nguntunge sing urip, masa sing urip ngrugike sing urip. Sing mati diparani wong didongake, masa dadi pejabat di demo karo rakyate? Aja nganti. Berarti awake dhewe kalah karo Gus Dur. Coba Anda lihat betapa mulianya Gus Dur. Jenengan tahu kota infak di makam Gus Dur sebelum Covid per bulan niku nyumbang panti asuhan pinten? 300 juta. Wong mati iso nyumbang 300 juta. Ayo, diajak. Dan siapa yang diuntungkan oleh Gus Dur? Wong Malang pengen ziarah teng Jombang, nyewa bis bise payu. Wetenge luwe mampir restoran gara-gara Gus Dur restorane payu. Kentangan bensin SPBU ini payu. Dugin dalan kebelet ngising, WC ini pesing. Mlebu teng Jombang jenengan pirsani. Tukang parkire payu, wong dodolan sak menombane kabeh payu. Niku wong mati nyuwun sewu, nguripi wong kathah. Dalane kabeh payu. Bahkan waktu itu sampai keluar uang 300 miliar dan dandani dalan masuk makame Gus Dur. Sing mati iso ngedokke 300 miliar. Apa ade ra isin karo Gus Dur? Bahkan wong mlebu makame Gus Dur begitu tahlil kabeh kompak. Imame ngomong apa? Mesti makmume melu, senajan to berbeda pilihan. Niku wong mati. Oh, jenengan pirsani mawon wong tahlil niku lak beda-beda. Sing diwaca padha, landase beda-beda, Pak. Ono sing manduk-manduk, ono sing ngiring afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kompak, kabeh la ilaha illallah. Ono sing nyerong afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ana apa ora? Ana. Ono sing kaya entung dilon dikit. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ana kaya entung tapi sing mantep ya ono afdhalu dzikri falam annau la ilaha illallah. Kata kena covid 19 ku ning sing kemayu ne pol ya ono afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Angsal apa mboten ngoten niku? Angsal. Kula takoni karo kanca kula, "Ala wong eno lucu maca tal kok ndase diobah-obahke apa oleh?" Ento. Lah ngopo sing diobahke ndas-ndase dhewe? Sing ora kena niku maca tal karo ngobahke ndase kancane. Abdul dzikri fala manhu. La ilallah. Ora kena. Ya. Mila nyuwun sewu. Kita harus kompak di Malang. Walaupun berbeda-beda pilihan, tetapi dijaga kondusivitasnya. Nggih napa mboten? Wis percaya dongakno calonmu. Muga-muga dadi, ora usah kakehan pertengsing. Kula mboten pengen jenengan ribut hanya gara-gara pilihan bupati. Betul Pak Sanusi? Tos. Semprot ah corona. Ya Allah, jambir lagi kok bengi meni. Kok setengah loro. Ya Allah. HP-nya diangkat, HP-nya diangkat. Ayo, ben rame. HP-nya diangkat. Flash-nya durit ge. Flash. Ya, semuanya diangkat. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Ayo. Ya, angkat sendiwur. Kamu sih HP-nya cross ge. Ketok flash-nya redup. Mas selecting pateni dulu, Mas. Oh, ora iso mati. Ya tak patenane kene. Bismillah. Ayo semuanya diangkat. Lebih banyak, lebih banyak. Goblok sing dipateni sing kae lho. Oh, desa. Flashi, flashi, senteri. Pompong lampune mati, kacamataku tak buka. Semuanya diangkat. Muga-muga keri matamu. Orang ditambahi kacamatane keri. Arah ke sana dulu. Ayo. Hatiku rasane loro nyawang konco ado karo agomo ratu eto tokromo korane rati wojo solate yo ditinggal. Thank you. sampun dalu menrampung pengajian ini. Lagi ngaji dari setengah 10 loh Pak Sanusi. Setengah 10, lagi setengah rong jian. Wargane Pak Sanusi Malang los. Eh sebenarnya sing akur ya. Besok, yang kue prei aku yang Bengkulu. Kurang digawean. Kan aku capek. Sanusi dadi yo samin ngono ae lho, kowe kok cerewet bae to. Kowe nganggo apa to kuwi? Oh, nganggo jubah. Kowe iki yo lucu, gaweane ngeduk pasir ning kali nganggo jubah. Kuwi jenenge little body, silite gatel kelebon wadi. Oh, gaweane golek degane ndur wit kelopo kok nganggo jubah, tenane bluluke nambah loro. Ireng-ireng kuwi. Bapak Ibu, sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Gus Dur. Mila nyuwun sewu, saya sangat marah ketika Mahir Atwalibi menghina Gus Dur, jasad mati dan lain sebagainya. Lah kula niku nyuwun sewu, setiap kali saya merespon penghinaan terhadap ulama-ulama NU, itu saya niati karena saya membela guru-guru saya. Karena saya meyakini al ilmu bila sekhen fasehu setan, ilmu tanpa guru-gurune setan. Mila Pak Sanusi, Pak Didik jenengan dadi bupati wakil bupati kudu cedak karo kiai. Seteruse undang aku mengarep pemilihan to umpamane. Seteruse harus selalu dekat dengan para ulama karena enggak ada orang besar kecuali dikawal oleh ulama. Ngono, ruwono ku pengmu. Sengit tahu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita meninggalkan guru-guru kita. Kula nesu kali Mahir bukan karena saya dihina secara pribadi. Mergo sing dinyak Gus Dur, sing dinyak Kiai Ma'ruf Amin, tua bangka nyalon wakil presiden. Ya Allah cangkemmu Hir, Hir. Mbiyen Gus Nur cangkemmu Nur, Nur. Kayak kita wong Malang ya kaya ya. Kayak wong Malang to kae. Kok ya ono wong Malang ngono kuwi. Ngisi ning ngisini. Maka nyuwun sewu, jangan pernah lari dari guru. Hati-hati milih guru. Gus Muntah sering mengatakan apa? Salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian. Wong ngaji mung ngrungokke radio tok. Sejenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Lah ana swane ora wujude jenenge entot. Son sembore semiki mas yo tau dan jero ati ono suarane ra ono wujute apa ento jenenge mondok entuk pundi ora mungkin ning ora aji lah mondoke gurune jenenge entuk pi pondoke napa al mahad salafiyah asilitiyah kula kula pesen bahasa nusi nggih tulung pondok-pondok diopeni bah bege diopeni yo Pak Idik yo semua insyaallah selamat kabeh amin sedaya ngadeg kula pengin ngajak muga-muga aman nyaman nganggo selawat hasbi robbi bebarengan go mendalu shalu ala nabi Muhammad engko maju mriki iki yo tangane diangkat nyuwun kali Gusti Allah la iso ngiringi orjene tok ele sing lande wae orde aja piano aja slow hasbi robbi jalla Sallallahu Napa mawon masalahe nyuwun kali Gusti Allah kanthi salat menika. Allah yang akan mengijabah semua doa-doa kita. Allah yang akan mengabulkan semua doa-doa kita. Allah yang akan memberikan solusi dari semua masalah kita. Hai Allah hasbi rabbi jalla, hasbi rabbi jallallah, cukuplah engkau ya Allah sebagai penolong. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang kau bersolawat kepadanya ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ha illallah hasbi rabbi ya Allah ya Rabb. Siapapun dari hambamu malam hari ini yang bermunajat kepadamu ya Allah, dengan segala persoalan hidupnya ya Allah, dengan segala permasalahannya ya Allah, engkau yang akan memberikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang datang malam hari ini dalam keadaan sakit ya Allah, hambamu meyakini engkau akan mengangkat penyakit kami ya Allah. La ilaha illallah hasbi rabbi ya Allah ya Rabb. Siapapun yang hadir malam hari ini dengan segala permintaan dan doa, kami meyakini engkau akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat ya Allah, engkau akan kabulkan hajat kami ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah dan bersedih ya Allah, engkau akan bahagiakan kami ya Allah. Fitini wa dunya wal akhirah. COVID-19 ya Allah, malam hari ini atas nama mahabbah kami kepada nabimu ya Allah, lenyapkanlah corona dari muka bumi ini ya Allah, angkatlah penyakit ini dari negara yang kami cintai ini ya Allah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan musibah ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala ya Allah, rahmatika ya arhamar rahim. Hailallah hasbi rahmat-Mu akan turun ya Allah bila kami hamba-hambamu menjadi hamba yang rukun ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang rukun ya Allah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang akur ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang damai ya Allah, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang kau cintai dengan rahmat-Mu ya Allah, bangsa yang kau cintai dengan ridha-Mu ya Allah. Hasbi bahagiakan ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah ya Allah, keturunan yang soleh-solehah, pemimpin-pemimpin yang amanah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan kebaikan kepada kami kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Hajat kita, untuk semua cita-cita dan permohonan kita, wabil khusus untuk Malang tercinta dan seluruh daerah yang pilgada, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim.